Ada orang yang terjebak di masa lalu karena kecewa dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, sampai hari ini pun pikirannya menghadap ke belakang terus, sehingga tiap hari dia kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema kita malam hari ini, yaitu tema mindfulness. Sebenarnya ini kalau tidak pakai istilah mindfulness, mungkin pakai istilah-istilah lain, itu mungkin isu ini sudah beberapa kali kita angkat tentang bagaimana kita harus jadi manusia yang berkesadaran penuh tentang hidupnya. Itu kan ringkesnya itu, isu mindfulness itu. Tapi hari ini kan teman-teman, khususnya generasi milenial, itu kan istilah mindfulness ini sekarang populer sekali. Di banyak diskusi saya tahu banyak sekali diangkat juga untuk tema mindfulness ini. Baik, kita mulai pelajaran kita. Semoga teman-teman bisa fokus ya. Oke, kita mulai tema kita mindfulness ini. Bismillah. Oke, nah kita pelan-pelan belajarnya biar nanti bisa komprehensif. Dan nanti saya tutup mindfulness ini dengan seperti apa sih mindfulness itu kalau dalam ajaran Islam. Ya tentu saja kita cari korelasi dan relevansinya. Karena ini istilah hari ini, mindfulness ini istilah yang sangat umum. Pada awalnya sebenarnya kata-kata mindfulness dalam bahasa Inggris ini recording in progress, menerjemahkan atau mengalihbahasakan istilah dari tradisi Buddhisme. Jadi termasuk Zen Buddhisme dan juga Tibetan Buddhisme, yaitu istilah Sati dan Smriti. Jadi ini bagian dari kebenaran dalam Buddhisme, yaitu kalau secara letterlek itu artinya mengingat-ingat atau menyadari. Biasanya ini istilah ini secara umum dipakai dengan definisi bagaimana kita ini hidup itu mbok yang sadar. Hidup itu mbok yang serius dengan penuh kesadaran. Kita melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu. HP-nya enggak bisa full, makannya juga enggak bisa full. Jadi yang dilakukan apa, pikirannya kemana, perasaannya di mana. Nah ini kalau dalam psikologi sering disebut sumbernya stres. Jadi sumbernya kerumitan hidup kita. Karena kita sendiri kalau bahasa ini kan ada istilah multitasking. Di satu momen kita lakukan banyak hal. Orang modern menyebutnya itu demi efektivitas, Pak. Iya, tapi kalau terlalu berlebihan kita tidak ngerti takarannya, yang terjadi bukan efektivitas, tapi justru semuanya jadi tidak maksimal. Jadi segala hal akhirnya membuahkan kekecewaan kita, membuat kita, wah, harusnya tadi aku begini loh, harusnya satu semester kemarin aku itu bolosnya jangan terlalu banyak, kalau kayak gini resiko nilaiku. Itu karena kemarin kita tidak sepenuh hati kuliahnya. Jadi ini yang dimaksud oleh mindfulness. Ini salah satu penyakit yang dihadapi oleh banyak manusia hari ini. Hari ini itu kan peradaban kita, dulu mungkin kita pernah kajian. Jadi hidup isinya hanya dikejar-kejar, hidup isinya hanya dari satu target ke target yang lain. Rasanya sangat melelahkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini makna umum dan yang populer. Jadi kita tidak akan terlalu dalam masuk ke sejarahnya. Jadi meskipun tadi saya sebut Buddhisme, nanti dalam banyak referensi disebutkan bahwa gagasan mindfulness ini dekat misalnya dengan ide, mungkin teman-teman sering dengar ada meditasi ini, meditasi itu, dan lain sebagainya. Yaitu nanti salah satu manifestasinya sebenarnya. Tapi tidak harus ke sana. Jadi yang kita pahami malam hari ini di level umum saja, bagaimana kita menjalani hidup ini secara sepenuh hati, sepenuh pikiran, menikmati dengan sadar situasi saat ini yang sedang kita rasakan. Nah, mindfulness ini kalau dalam konsep-konsep hari ini dikenal sebagai konsep untuk mode of being. Bagaimana kita mengada, bagaimana kita menjalani hidup secara serius. Nah, ini bisa kita bedakan mindfulness itu dari aspek sifat-sifat atau situasi atau praktek-praktek. Misalnya yang sifat-sifat itu ya, kita atau kalau ada orang yang karakternya mindful atau sifatnya mindful, itu berarti dia mode of being-nya, dia punya sifat mindful. Sifat mindful itu ya berarti orang yang bisa menikmati hidup. Gaya hidupnya memang gaya hidup penuh kesadaran, penuh pertimbangan, penuh pemikiran. Jadi memang karakternya begitu. Nah, ini berarti orang ini kalau bahasa Jawanya ya, orang yang punya karakter eling lan waspada, seperti saya jelaskan di depan tadi. Eling itu punya kesadaran vertikal, waspada itu punya kesadaran horizontal. Jadi kesadaran vertikal itu kesadaran bahwa aku ini hamba Allah, aku ini dari Allah dan nanti akan kembali ke Allah, ini orang yang selalu eling. Ada juga waspada. Waspada itu hati-hati, tidak sembrono saat kita menjalani hidup. Nah, orang yang mampu mengembangkan sikap eling dan waspada secara konstan dan menetap sifat ini dalam dirinya, itulah orang yang mindful. Jadi orang yang punya kesadaran penuh dalam hidupnya, bukan orang yang mengalir saja atau ikut-ikutan saja. Nah, yang kedua, kadang-kadang belum jadi sifat sih, tapi kita mengalami. Jadi mengalami mindfulness. Mengalami mindfulness itu ketika kita mengalami situasi present moment awareness. Jadi mengalami kesadaran saat ini. Ini biasanya misalnya kita mendapat anugerah apa, mendapat kenikmatan apa, kemudian kita alhamdulillah ya Allah, aku dapat anugerah sebesar ini, aku dapat kenikmatan sebesar ini. Nah, ini di saat seperti ini kita sebenarnya sedang menikmati present moment awareness. Pikiran kita ya di situ, perasaan kita ya di situ, fokus kita ya di situ. Makanya kita bahagia berbunga-bunga. Ini namanya situasi yang mindful. Jadi pemicunya mungkin hal tertentu. Mungkin kita lulus, atau mungkin kita lolos ujian, atau sepak bolanya menang misalnya. Kita menikmati momen itu. Nah, ini situasi namanya. Nanti ada juga praktek. Kalau praktek ini orangnya belum punya sifat mindful, tapi juga situasi yang dihadapi bukan situasi yang mindful. Nah, kalau praktek ini berarti ya latihan, mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri sehingga ada di level mindful. Ya, ini tadi yang saya sebut, misalnya hari ini banyak pelatihan-pelatihan. Misalnya pelatihan meditasi, baik meditasi yang jenisnya adalah konsentrasi maupun meditasi yang jenisnya kesadaran. Nah, ini praktek-praktek mindfulness. Ya, macam-macam sih prakteknya, tapi yang paling populer meditasi. Nanti ada tokoh-tokoh tertentu yang mengembangkan strategi-strategi mindfulness untuk berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, untuk rumah sakit, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi sebagai mode of being, sebagai jalan hidup, kita menjalani hidup mindful itu ya kalau bisa karakter kita adalah karakter mindful. Atau paling tidak kita bisa menikmati setiap situasi yang kita hadapi sebagai situasi yang mindful. Atau kalau belum dua-duanya, yuk mari kita latihan untuk mindful. Ya, latihannya kayak tadi ya, misalnya ndak meditasi, ya bagaimana setiap aktivitas, setiap apa yang harus kita jalankan sepenuh hati kita, sepenuh pikiran kita. Biar nanti tidak menyesal di belakang. Biar nanti kita tidak merasa waktu kita terbuang sia-sia. Jadi yang membuat kita menyesal itu kan karena kita belum sepenuhnya memberikan apa yang harus kita berikan. Sehingga akhirnya terus kita menyesal. Tapi kalau kita bisa menikmati setiap situasi dan memberikan sepenuh hati apa yang bisa kita berikan, ini membuat kita lega. Meskipun mungkin hasilnya tidak sepersis yang kita bayangkan, tapi ya karena kita sudah berupaya maksimal, kita tetap lega. Ya sudah, memang itu yang bisa saya berikan. Ya sudah, memang itu yang bisa saya lakukan. Nah, mari latihan seperti ini. Ini namanya praktek latihan mengembangkan perilaku mindful. Di setiap situasi kita nikmati. Semoga nanti bisa menjelma jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter ini, kita jadi orang yang mantap secara mental. Kondisinya kondisi mindful. Nanti kita lihat ya padanannya dalam Islam. Karakter mindful itu seperti apa. Nah, baik, saya lanjut. Unsur-unsur mindfulness. Nah, ini variabel-variabelnya. Ya, di buku-buku banyak, kalau teman-teman googling juga banyak sekali buku-buku tentang mindfulness. Kita ambil saja beberapa yang sederhana-sederhana yang tidak terlalu rumit. Unsurnya mindfulness itu secara umum ada 4. Yang pertama attention, yang kedua intention, yang ketiga presence, dan yang keempat openness. Wah, ini masih dalam bahasa Inggris ya, enggak apa-apa ya. Nanti sambil pelan-pelan kita pahami. Yang pertama attention. Attention itu penuh perhatian. Jadi mindful itu berarti memerlukan perhatian kita sepenuh. Listening, watching, considering what naturally exists. Jadi mendengarkan, melihat, memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang sekarang sedang terjadi? Apa yang sekarang sedang aku lakukan? Ini namanya attention. Jadi untuk hidup secara mindful, ya tetap mau tidak mau kuncinya perhatian. Yang kedua, intention. Intention ini intensi, maksud. Jadi maksudnya apa? Ya, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengalami, menjalani sesuatu, kita sadar ini maksudnya apa, ini tujuannya apa, ini isinya apa sih, itu intention. Kita sadari ini mau apa sebenarnya, ini maksudnya apa, ini maknanya apa, itu intention. Jadi kita ngerti, orang yang tidak sadar itu kan dia melakukan segala sesuatu tanpa memperhatikan ini mau apa. Kadang-kadang ada orang makan itu rutinitas saja, pokoknya sehari ya harusnya 3 kali. Kadang-kadang perutnya masih kenyang pun, dia karena sudah jam makan ya tetap harus makan. Nah ini kehilangan intention. Makan itu kan tujuannya ya untuk kesehatan. Kalau masih perut masih sangat kenyang ya jangan makan, nanti berlebihan malah jadi sakit. Nah ini lupa dengan intention. Olahraga juga begitu. Olahraga itu bagus, tapi intensinya olahraga itu kan untuk kesehatan kita. Jangan sampai terlalu semangat olahraga sampai sakit. Nah ini berarti kurang attention, kurang intention. Kita tidak memperhatikan tujuannya. Ngaji seperti ini misalnya, yo teman-teman harus ngerti tujuannya. Bolak-balik di banyak momen saya jelaskan, tidak usah mikir aneh-aneh. Ngaji kita ini yo nambah wawasan saja. Kalau cocok ya diambil, tidak cocok tidak masalah. Disisihkan juga tidak apa-apa. Nah ini kan kesadaran ini berarti apapun yang terjadi silakan saja. Yang penting aku nambah wawasan tidak dalam ngaji ini. Nah itu namanya intensinya. Jadi jelas maksud dan tujuan yang dilakukan. Ini prasyarat kita bisa mindful nanti. Bisa hidup sepenuh hati, sepenuh kesadaran. Yang ketiga adalah present. Jadi present itu kita hidup saat ini, di sini, sekarang. Di momen ini. Itu namanya present. Jadi kesadaran kekinian dan kedisinian. Ini mudahnya adalah kita bisa menikmati momen apapun, peristiwa apapun yang sedang kita hadapi. Kita bisa menjalaninya. Itu namanya present. Kan banyak orang itu yang tidak bisa menerima kenyataan, atau dia hidupnya tidak sekarang dan tidak di sini. Ada orang yang terjebak di masa lalu karena kecewa dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, sampai hari ini pun pikirannya setback terus, menghadap ke belakang terus, sehingga tiap hari dia kecewa. Nah itu berarti dia tidak present. Atau ada orang yang digelisahkan terus oleh masa depan. Besok saya kalau lulus mau jadi apa? Sampai sekarang kok saya enggak ketemu-ketemu jodoh ya. Kira-kira Allah ini lupa enggak ya nakdir jodoh padaku. Kok kita mikir terus. Yang akan datang dipikir terus. Yang ke depan dipikir terus. Padahal ada banyak kenikmatan saat ini, tapi pikiran kita ke depan terus. Ini namanya tidak present. Ini juga ciri orang tidak mindful. Jadi tidak menikmati dan menyadari hidup hari ini. Yang ada di pikirannya masa lalu dan masa depan. Atau seandainya masa kini pun dia tidak menikmati karena pikirannya mungkin terdistraksi oleh apa, terpalingkan oleh apa, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, openness. Openness itu terbuka. Jadi, orang itu mindful kalau dirinya terbuka. Terbuka menerima peristiwa, menerima masukan, membaca situasi. Jadi dia terbuka. Makanya cirinya curious. Curious itu ingin tahu. Jadi tidak merasa sudah tahu. Tidak merasa sudah pinter, sudah bisa. Tapi dia terbuka terus terhadap data baru, situasi baru. dan objektif. Objektif itu ya kalau baik dia bilang baik, kalau suka ya dibilang suka, tidak suka bilang tidak suka. Itu namanya objektif. Orang seperti ini menikmati dan menyadari hidup. Kadang-kadang kan kita tidak suka tapi tidak berani bilang tidak suka. Kita tidak senang tapi tidak berani kalau bilang saya tidak suka, tidak senang. Itu tidak objektif, ini sulit kita menikmati situasi kalau kita tidak bisa objektif, tidak terbuka. Dan non-judgmental, non-judgmental itu tidak usah terlalu dinilai dengan macam-macam konsep. Tidak usah terlalu banyak ditakari. Ini sudah baik, apa setengah baik, apa tidak usah. Dinikmati dulu, disadari dulu. Jadi vonisnya nanti saja, dipending saja dulu. Kadang-kadang banyak orang itu kesusu memvonis. Sehingga akhirnya apa? Tidak bisa menikmati hidup. Lupa dengan tujuan hidup. Fokusnya geser, terdistraksi oleh vonis-vonis tadi. Jadi ayo dinikmati dulu saja dengan terbuka, present, intention, dan attention. Inilah mindfulness. Wong yo, kita ini kan hidup memang banyak disetir oleh pikiran kita. Nah, mindfulness ini membantu pikiran kita untuk fokus, tidak teralihkan atau tidak tertipu oleh perspektif-perspektif yang tidak perlu. Jadi ini kalau dalam bahasanya Imam Ghazali ya, ini jalan untuk menemukan kebahagiaan, yaitu dengan menerima apapun anugerah Allah yang diwarnai nanti akhirnya adalah rasa syukur. Jadi kita menikmati hidup kita. Ini tanda orang yang bersyukur.